Mitra Bisnis, Indopos menulis, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan era Orde Baru Daud Yusuf merasa prihatin karena negeri ini dipimpin oleh pemimpi. Dia ingat pernah membaca tulisan Wakil Presiden Budiono dan pernah mendengar pidato Presiden SBY di mana keduanya mengungkapkan kata-kata tentang bermimpi. Dia merasa pemimpin ada di posisinya, memiliki kekuasaan untuk melakukan sesuatu, memperbaiki situasi, bukan untuk sekedar bermimpi. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat politik Universitas Indonesia, Boni Hargens. Bung Boni, apa komentar Anda soal ini? Ya, saya kira komentar Pak Yusuf, Daud Yusuf itu benar. Karena memang pemerintahan ini ya lebih banyak kewacana ketimbang mereka mengeksekusi kebijakan-kebijakan yang konkret. Padahal kan pemimpin itu, dia tidak hanya memiliki ide, gagasan, tapi juga memiliki kekuasaan untuk menjalankan ide itu demi kebaikan umum. Teori begitu. Bahwa seorang pemimpin, dia memiliki seperangkat gagasan di kepalanya, sehingga dia bisa merumuskan langkah-langkah yang tepat untuk perubahan masyarakatnya. Dan dia harus punya keberanian untuk menghadapi tantangan hambatan apapun untuk mencapai tujuan kebaikan umum itu, kemaslahatan umum. Nah, pemerintahan SBY Budiono ini lebih banyak berwacana, lebih banyak mengeluarkan konsep, begitu banyak mengeluarkan gagasan, tetapi tidak banyak melakukan sesuatu. Nah, disinilah sebetulnya terminologi pemimpin yang dikeluarkan oleh Daud Yusuf memperoleh ruang untuk dimengerti. Ya kan pemimpi itu kan orang hanya berhayal, orang hanya menginginkan. Seharusnya kan setelah bermimpi, orang bertindak supaya mimpi itu menjadi realitas. Cuman mungkin bagi kita yang sedikit pesimis terhadap pemerintahan 10 tahun ini, pemimpi itu mungkin definisi yang pas, karena tidak ada eksekusi-eksekusi yang signifikan selama ini, yang membuat kita melihat, oh, seluruh ide baik itu, gagasan-gagasan mereka dalam kampanye, dalam pidato, dalam pernyataan publik, itu sudah menjadi kenyataan. Ternyata kan enggak, itu semua cuma pemimpi, makanya cuma presiden wacana. Kalau mendengar kata pemimpin, siapa yang ada di benak Bung Boni, dan yang harusnya dicontoh oleh pemimpin saat ini? Sejarah Indonesia itu kita bisa lihat pada Syahrir, kita bisa melihat itu pada Hatta, kita lihat itu pada Bung Karno tentunya. Bagaimana mereka disemangatkan oleh ideologi, oleh prinsip, oleh gagasan yang ada di kepala, di hati mereka untuk mencapai satu konstruksi Indonesia yang mereka bayangkan. Dan mereka melakukan semua gagasan itu dalam tindakan politik. Ya. Nasionalisme radikal dari kelompok Soekarno. Dan itu dia wujudkan betul dengan gerakan anti-neokolonialisme, anti-barat, berdamai dengan marhenisme dan memperjuangkan nasibnya dan seterusnya. Baru Syahrir mulai dengan sosialismenya, ya. Terus kemudian Hatta juga konsisten untuk pergerakan Indonesia, perubahan Indonesia dengan konsep demokrasi yang tidak seradikal konsep Soekarno. Itu contoh-contoh sosok pemimpin. Dia punya ideologi, dia punya gagasan, dia punya perangkat di kepalanya, dia punya alur berpikir, dia punya semangat, dan dia melakukan. Demikian pengamat politik Universitas Indonesia, Boni Hargens. Saya Wendy Lim.